Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu live dari Banjarmasin Masjid Imam Syafi'i, yaitu saya beri tema kajian ini, kami bukan politikus. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, politikus artinya adalah ahli politik, ahli dalam bidang politik. Dan kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti dari politik adalah segala urusan dan tindakan dalam tanda kurung kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap lainnya, atau terhadap negara lainnya. Maka ketika saya mengangkat tema kami bukan politikus, saya ingin mengajak di dalam kajian ini terutama kaum muslim, terutama para penuntut ilmu, terutama orang-orang yang baru mengenal sunnah, yang sudah merasakan lezatnya dia hidup di dalam sunnah, dia hidup dalam keadaan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut yang mereka dapatkan dari ustad-ustad mereka yang berafiliasi ke manhaj salaf, yang lebih condong kepada manhaj salaf, manhajnya orang-orang saleh dari para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Maka saya ingin dalam kesempatan kali ini mengingatkan kaum muslim dimanapun anda berada tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita akan memilih pemimpin. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia akan memilih pemimpin pada tanggal 9 Juli. Itu sebuah keniscayaan insyaallah ta'ala. Maka saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslim seluruhnya. Ketahuilah bahwasanya pemimpin di dalam agama, di dalam Islam sangat-sangat diperhatikan. Dan mencari pemimpin di dalam Islam adalah salah satu yang diajarkan di dalam Islam. Maka nasihat yang pertama saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Berkuasa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang benar-benar mempunyai sifat kepemimpinan, bertanggung jawab. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Itulah pemimpin yang ideal, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang mengatur dunia. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala hal. Berdoalah kepada Allah. Kita memiliki pemimpin yang saleh, yang benar-benar membimbing rakyat Indonesia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa perkataan dari para ulama salafus salih terdahulu, di antaranya perkataan yang disebutkan oleh Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Law kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Artinya, kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, maka sungguh aku akan jadikan doa tersebut di dalam perkara kepemimpinan, di dalam perkara pemimpin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perkataan beliau yang lain juga beliau mengatakan, "Law kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa fil imam, li'anni law ja'altuha lin nafsi lam tujawizuni walau ja'altuha lahu kana salahul imam salahul ibadi wal bilad." Artinya, kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabulkan, maka aku akan condongkan doa tersebut, maka aku tidak condongkan doa tersebut kecuali kepada pemimpin. Karena kalau seandainya doa yang aku miliki mustajab tersebut untuk diriku, maka itu faedahnya tidak berlaku kecuali kepada diriku. Akan tetapi kalau seandainya doa yang mustajab tadi aku tujukan, aku berikan kepada kemaslahatan pemimpin, maka sungguh akan terjadi kebaikan baik untuk rakyat dan untuk negara. Ini fikih, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fikih ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka sangat memperhatikan doa untuk para pemimpin. Maka di saat-saat seperti ini kita sangat menginginkan pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah, yang lebih takut kepada Allah dibandingkan takut dekatnya dia kepada manusia, yang lebih mencari wajah Allah dibandingkan wajahnya manusia. Wahai rakyat Indonesia, kita ingin kita lebih menadahkan kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mendapatkan pemimpin yang saleh dan yang musleh, saleh untuk dirinya dan musleh memberikan kesolehan kepada rakyatnya. Lihat contoh-contoh dari ulama-ulama salaf. Mereka kalau seandainya mempunyai doa yang mustajab. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini jangan pernah remehkan doa. Jangan ada meremehkan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan beberapa ayat di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi yang sangat luar biasa. Nabi mereka mempunyai ujian berbacam-macam. Lihat dari mulai Nabi Nuh, ketika beliau mendapatkan air bah yang begitu luar biasa, beliau berdoa ternyata kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Berdoalah kepada Allah. Coba perhatikan dalam hadis, dalam sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 76. Wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lah fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah Nuh ketika dia berdoa sebelum itu, lalu kami kabulkan untuk dan lalu kami selamatkan dia dan keluarganya dari kesulitan yang besar. Bapak ibu saudara saudari, kesulitannya Nabi Nuh itulah lautan air bah yang sangat luar biasa. Beliau berada di atas apa? Beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang luar biasa juga, bapak ibu saudara saudari ini Subhanahu wa ta'ala, perhatikan wa ayyub di dalam surat Al-Anbiya ayat 8. Wa ayyub izna rabbahu anni masani yadhur wa anta arhamur rahim. Dan Nabi Ayyub alaihi salam ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni masani yadhur wa anta arhamur rahim, wahai Rabbku, aku sekarang tertimpa penyakit. Kemudian beliau berdoa dengan doa tersebut, dan engkau adalah maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, ayat 84, fastajabna lah fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami kabulkan untuk Ayyub dan kami hilangkan dari penyakit dan kami datangkan kepadanya keluarganya dan yang semisal bersamanya, itu rahmat dari sisi kami. Dan juga wa dzikra lil abidin, sebagai peringatan, sebagai ingatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi wa dzannun, ya, Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau menceburkan diri ke dalam lautan dimakan oleh ikan nun, ikan paus yang begitu besar. Wal nun idzahaba maghadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulma alla ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan nun ketika beliau murka kepada kaumnya dan dia mengira bahwasanya kami tidak akan mampu atasnya, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Apa maksud kegelapan? Yang pertama, gelapnya lautan, dasar lautan. Yang kedua, gelapnya malam. Yang ketiga, gelapnya perut ikan. Dalam keadaan yang mustahil beliau selamat, tetapi ketika beliau berdoa, Alla ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang merugi. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. apa yang dikatakan oleh Allah? Fastajabna lah wa najainahu minal gham. Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian Nabi Zakaria begitu juga. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau dalam keadaan tidak mampu untuk mempunyai anak. Beliau dalam keadaan sudah tua renta, kemudian istrinya mustahil beliau mempunyai anak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ketika beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waritin, wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik maha pemberi ahli waris. Ini contoh-contoh, saya sebutkan sengaja hal-hal yang mustahil. Kita ketika berdoa kepada Allah meminta pemimpin yang saleh, mungkin sulit kita mendapatkannya, tetapi dengan kita berdoa kepada Allah, Allah akan menunjukkan kepada kita bahwasanya kita bisa mendapatkan pemimpin yang saleh dan musleh, saleh pada dirinya dan memberikan kesolehan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, nasihat saya yang kedua kepada rakyat Indonesia, yaitu tentang mencari pemimpin. Bahwasanya tolonglah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka pasti Allah menolong kalian. Di sini Allah memakai fi'il mudhari, yansurkum. Fi'il mudhari, jika diletakkan, kata kerja langsung jika diletakkan dalam sebuah redaksi kalimat sebagai jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada kelangsungan dan menunjukkan kepada penekanan. Artinya, jika kalian menolong Allah, maka niscaya Allah menolong kalian. Pasti langsung Allah menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan menetapkan telapak kaki kalian. Artinya menetapkan kekuatan kalian. Kemenangan akan kalian dapatkan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi bahwa pesan saya yang kedua pada kaum muslim, pesan saya yang kedua kepada kaum muslim, rakyat Indonesia, dalam memilih pemimpin, tolonglah agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan telapak kaki kalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan ayat ini, Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah niscaya akan menolong kalian. Kenapa ada sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, sebuah kelangsungan? Karena di sini Allah berfirman dalam jawaban sebuah syarat dengan fi'il mudhari', dengan kata kerja langsung, yang apabila kata kerja langsung diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada akan kelangsungan dan kepastian. Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menolong kalian. Pasti menolong kalian. Nah, ingin lebih jelas bagaimana maksud dari ayat ini, perhatikan perkataan yang sangat-sangat luar biasa menarik dan juga memberikan manfaat dan faedah dari Syekh Abdul Rahman Nasr Sa'd rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum beriman. Lihat apa perintahnya? An yansurullaha, agar mereka menolong Allah. Dengan apa menolong Allah? Bil qiyami bi dinihi, dengan menegakkan agamanya. Wa da'wati ilaih, dan mengajak berdakwah kepada agamanya. Wa jihadi a'da'ih, dan berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasdu bidzalika wajhullah, tujuan itu semua adalah hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum idza fa'alu dzalik, sesungguhnya kaum beriman jika melakukan akan hal itu, nassarahumullah wa tsabbata aqdamahum, maka Allah akan menolong mereka dan menetapkan kaki-kaki mereka. Apa maksud menetapkan kaki-kaki mereka? Ai yarbitu ala qulubihim bis-sabri wat-tuma'nina was-sabat wa yasbiru ajsamuhum ala dhalik. Allah akan mengikat atas hati-hati mereka dengan sifat sabar, tenang dan tetap, dan menyabarkan badan-badan mereka, jasmani-jasmani mereka untuk melakukan akan hal itu. Wa yu'inuhum ala a'da'ihim, dan Allah akan menolong mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Dan ingat perkataan yang sangat menarik ini, fa hadza wa'dun ka min karimin sadiqil wa'd, ini adalah janji Allah, dari janji dari yang maha mulia, yang janjinya dengan janji yang benar, tidak pernah ingkar janji. Anna alladhi yansuruhu bil aqwal wal af'al sayansuruhu maula, bahwasanya barang siapa yang menolongnya dengan ucapan, dengan perbuatan, niscaya Allah akan menolongnya. Wa yuyassiru lahu asbaban nasri min ats-tsabati wa ghairihi, dan Allah akan memudahkan dia sebab-sebab kemenangan, ketetapan dan selainnya. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kita untuk menolong agamanya? Ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong bagaimana kita menolong agamanya sehingga nanti kita ditolong oleh Allah untuk mendapatkan pemimpin yang saleh, untuk mendapatkan pemimpin yang lebih condong kepada kemaslahatan kaum muslim dan juga tidak membolimi orang kafir? Ingat, ketika ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, baik kafirnya ataupun muslimnya terutama, bahwasanya ketika seorang muslim memimpin, maka yang muslim akan sejahtera dan yang kafir pantang untuk dizalimi. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Ketika kita memimpin, kaum muslim memimpin, maka yang muslim akan sejahtera, yang kafir pantang untuk dizalimi. Karena kita agama yang adil, kita agama yang tidak memzalimi setiap makhluk yang tidak pantas untuk dizalimi. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya? Perhatikan baik. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an." Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nur ayat 55. Perhatikan ayatnya baik-baik. Wa'adallah, Allah telah berjanji, dan jika Allah berjanji, lan yukhlifallahu wa'adah, Allah tidak akan pernah mungkir janjinya. Siapa yang ingin mendapatkan kepemimpinan yang saleh dan muslih, siapa yang ingin dia menjadi adik kuasa di bumi, siapa yang ingin sejahtera, maka ini janji Allah. yang harus Allah, yang akan Allah tepati jika kita mengerjakan syarat-syarat dari janji Allah tersebut. Perhatikan, wa'adallah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh Dia akan menjadikan kalian adik kuasa di bumi, pemimpin di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan khalifah sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh Allah akan menetapkan agama kalian yang telah Dia ridai untuk kalian, untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan, sejahtera, gemah ripah loh dinawi negaranya, dengan catatan apa? Ya'budunani, ya'budunani, beribadah kepadaku. Ini menolong agama Allah. Tegakkan tauhid di mana-mana. Tegakkan tauhid di keluarga Anda, tegakkan tauhid di kantor Anda, tegakkan tauhid di pasar Anda, tegakkan tauhid di mana-mana. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an, dan tauhid tidak akan sempurna kecuali al-kufru bima yu'badu min dunillah. Sejuta kali syahadat tidak akan bermanfaat kecuali ketika kita kafir terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani, beribadah kepadaku, tidak akan bermanfaat kita beribadah kepada Allah kecuali dengan dua hal. La syikuna syai'an, tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun, dirikan salat, bayar zakat, taati rasul agar kalian beruntung, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong agama Allah dengan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, jika ingin mendapatkan pemimpin, maka seperti ini syaratnya. Tolong agama Allah. Yang pertolongan yang paling utama adalah menegakkan tauhid di atas semua ke bumi ini, dan harus syirik kepada harus kafir dan mensyirikkan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak percaya kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, harus mengkafiri sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh, pesan saya yang ketiga kepada rakyat Indonesia di penghujung pemilihan presiden ini, pemilihan pemimpin ini, maka ketahuilah bahwasanya pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina bahkan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim lainnya disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, ingin mendapatkan pemimpin yang tidak zalim, jangan kita rakyatnya berbuat zalim. Ingin mendapatkan pemimpin yang jujur, maka kita rakyatnya yang jujur. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang sangat luar biasa hadisnya. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai ma'syaral ansar, wahai para kaum ansar, lima perkara jika kalian diuji dengan lima perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak terkena lima perkara tersebut. Salah satu dari lima perkara tersebut apa? Walam yang kusul mikyal wal mizan illa bisinina wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kecuali ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan hidup dengan susah, pacak keteringan, wasyiddatil ma'a, dan sandang pangan susah, harga mahal. Yang terakhir, dan pemimpin yang berbuat zalim terhadap mereka. Anda ingin menginginkan pemimpin yang tidak berbuat zalim, ingin yang muslih, perbaiki diri kita sebagai rakyat. Jangan mengurangi timbangan, jangan memasukkan, jangan mengoplos, jangan berkata dusta, jangan bersumpah palsu demi untuk terjualnya barang. Jangan dikira bahwa perbuatan rakyat tidak ada urusannya dengan perbuatan pemimpin. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa rakyatnya sejahtera dan pemimpinnya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, orang-orang yang dijamin masuk surga. Di zaman Abu Bakar, siapa rakyatnya? Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lainnya. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Maka ada perkataan yang menarik dari para ulama yang mengatakan, "Kama takunu iwalla 'alaikum." Sebagaimana sikap kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Apa yang kalian perbuat, itulah yang kalian akan dapatkan dari pemimpin kalian. Maka wahai rakyat Indonesia, berbuat baiklah. Jadilah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan mendapati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. So, loyallah kepada agama Allah, kita akan mendapati pemimpin yang loyal kepada agama kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat untuk rakyat Indonesia. Sekarang saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan saya, para asatidzah, para ustaz-ustaz ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz, kami rindu majelis ilmu, Ustaz. Kami rindu majelis ilmu. Ustaz, kami rindu engkau membacakan kepada kami ayat-ayat suci Al-Quran dan engkau jelaskan ayat-ayat tersebut dengan pemahaman para salafus saleh. Ustaz, kami rindu engkau berbicara tentang perkara apapun didasari dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Ustaz, kami takut jangan-jangan engkau masuk ke dalam trik iblis. Engkau tertipu oleh iblis. Ingin memang sebagian kalian, wahai para ustaz yang kami cintai, mengingatkan umat untuk memilih pemimpin yang berafiliasi kepada Islam, yang lebih condong kepada Islam dan kepentingan Islam. Yang mana sekali lagi kalau seandainya kepentingan Islam berlaku di situ, maka pantang kaum kafir akan didzalimi oleh kaum muslim. Tapi kami takut engkau sudah terlalu melenceng jauh, Ustaz. Kami takut dalam menyebutkan aib-aib orang, aib-aib seseorang, calon dari salah satu calon yang engkau tidak suka kaum muslim untuk memilihnya, kami takut engkau masuk ke dalam trik iblis. Itu sebenarnya adalah iblis lagi mengompor-ngompori engkau, wahai Ustaz, untuk membicarakan aib orang lain. Bukankah engkau mengajarkan kepada kami, wahai Ustaz, jangan terlalu berlebihan? Bukankah itu thawabit? Itu adalah sesuatu yang tetap di dalam sebuah agama, dalam perihal apapun, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, Ustaz. Bukankah engkau sering mengatakan kepada kami, iyyakum walghulu fa innama ahlaka man kana qablakum alghulu? Jauhilah sikap berlebih-lebihan, sesungguhnya Sikap berlebih-lebihan itu adalah yang menghancurkan orang-orang sebelum kami. Jangan, Ustaz. Habis pahala kita. Habis pahala kita untuk membicarakan aib orang lain. Yang mungkin kita berinisiatif itu untuk membenahi umat. Untuk memberitahukan kepada umat. Jangan pilih si fulan. Pilihlah si fulan. Tetapi itu sebenarnya kami takutkan itu adalah trik iblis, Ustaz. Cukup kami tahu. Berita-berita di luar sana, di media televisi, media cetak, kami sudah baca, Ustaz. Kami tahu mana yang memang benar-benar condong kepada Islam, memang yang tidak condong kepada Islam. Kami sudah tahu, Ustaz. Jangan masukkan kami kepada riba seseorang. Jangan masukkan kami kepada apapun namanya, Ustaz. Entah itu black campaign, kampanye hitam, atau kampanye negatif, atau apapun namanya. Kami tahu, Ustaz, berita-berita di media lebih daripada Ustaz memberitahunya. Dan ini yang menjadikan saya mengangkat tema, kami bukan politikus. Kami penuntut ilmu. Ajari kami, ya Ustaz. Kami rindu dengan majelis-majelis ilmu. Kami rindu dengan tulisan-tulisan engkau yang bukankah lebih bermanfaat, wahai Ustaz. Engkau mengajari, inilah pemimpin yang benar dalam Islam. Ini kriterianya. Bukankah lebih bermanfaat kepada kami bahwasanya engkau menjelaskan sedetil-detilnya sebagaimana yang kami kenal dari manhaj salaf. Sedetil-detilnya beginilah pemimpin Islam. Beginilah kalau seandainya rakyat akan bahagia, akan sejahtera, sentosa. Begini cara. Bukankah itu lebih baik, Ustaz? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, terangkan kepada kami. Bagaimana tata cara bernegara di dalam Islam. Bahas, Ustaz. Kitabul Imarah dalam kitab Sahih Muslim. Kami ingin tahu. Lebih baik. Kami masih bodoh tentang itu, Ustaz. Beritahu kami. Lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan saya dalam majelis ini, saya tidak berkompeten untuk berbicara apakah begini, apakah begitu. Saya ingin hanya memberikan nasihat. Apalagi Ustaz, Ustaz tahu bahwasanya di luar sana, kaum muslim bingung, terutama orang-orang yang baru mengenal sunnah. Mereka haus dengan ilmu. Mereka haus ingin hidup dan ingin beragama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Masih banyak PR, Ustaz, yang perlu kita kerjakan setelah kita memiliki pemimpin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ustaz yang mulia, terutama seluruh ustaz yang berafiliasi kepada manhaj salaf. Sadarkan, tenangkan umat bahwasanya ini adalah permasalahan yang seseorang beristihad di dalamnya. Bukan malah kita membuat riak-riak perpecahan di antara kaum muslim. Alangkah baiknya kita mengajak kepada kaum muslim agar berdoa, menjelaskan kepada mereka pemimpin yang benar bagaimana, kriterianya apa saja. Dengan begitu mereka bisa menentukan bagaimana pemimpin kami nanti. Bukan malah kita bukan politikus, Ustaz. Kita bukan politikus yang sibuk dengan siasat sana, siasat sini, sibuk dengan sesuatu yang kita jauh dari. Sibukkan diri dengan majelis-majelis. Sibukkan diri dari sekarang. Dan ini juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sibukkan diri dengan hadapi pemilihan pemimpin di Indonesia ini dengan ilmu agama. Itu yang kami kenal dari engkau-engkau, wahai para ustaz yang mulia. Kami menyayangi kalian. Kami menyayangi, semoga engkau menjaga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian. Memberkahi ilmu kalian, panjangkan umur kalian. Kami ingin tahu bagaimana bertata cara negara yang benar. Bapak, ibu, saudara, saudari dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Dan saya katakan kepada seluruh para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadafilah segala sesuatu dengan ilmu agama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa siapa yang mengikuti petunjuknya maka dia tidak akan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surah Taha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan sesat dari jalan yang benar. Tidak akan sengsara dari sebuah keputusan yang salah. Bapak, ibu, saudara-saudari, terutama para ustadku yang mulia, yang sangat kami hormati, bimbing kami ustaz. Bimbing umat Islam dengan ilmu agamamu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sibukkan kami dengan ilmu-ilmu agama. Jauhkan kami dari sifat-sifat buruk. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ustaz dalam riwayat Tirmidzi, "Laisal mu'minu bitta'a walal laha walal fahishil badhi"? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah sifat orang beriman suka mencela, mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata porno, keji? Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadapi pemilihan pemimpin negara kita ini dengan ilmu agama. Itu yang dikenal dari manhaj salaf. Itu yang dikenal dari ulama-ulama salaf. Dan ilmu agama. Sekali lagi saya tidak berbicara di dalam perkara ini, di dalam kesempatan ini membicarakan ada yang pro, ada yang kontra dalam perkara mencoblos atau tidak mencoblos, karena di sana ada yang lebih berkompeten di dalamnya. Cuma mengingatkan kepada para penuntut ilmu, sibukkan diri dengan ilmu agama. Hadapi pemimpin, pencarian pemimpin di negara ini dengan ilmu agama. Anda akan mendapatkan petunjuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan pada Al-Ustadz yang telah menyampaikan bahasan dan nasihat yang bermanfaat di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya via telepon, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177764 3 dan di 0819896543. Pertanyaan yang pertama kami coba sapa dari penelpon. Dipersilahkan. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ibu, silahkan? Dari Ibu Nur Maisuri di Air Tiris. Ibu Nur ya, di Air Tiris, silahkan. Ya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan ke inti pertanyaannya bu. Begini ustaz, kalau kita berdoa meminta dengan bertawasul dengan pahala yang amalan yang baik kita, apa tidak menghilangkan pahala amalan itu ustaz? Baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur di Air Tiris. Bisa menyimak dengan baik ustaz, silakan. Iya. Nah, bismillah. Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu atas pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ketika seorang berdoa meminta sesuatu, maka ketika dia menyebutkan atau dia bertawasul dengan menyebutkan amal solehnya, maka tentunya ini adalah amalan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Ini diperbolehkan dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa seorang atau tiga orang yang terjebak di dalam sebuah goa karena mulut goa tertutup dengan sebuah batu. Kemudian mereka berdoa, setiap dari mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'a bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya tawassul amal saleh dengan insya Allah tidak akan mengurangi pahala dari amal saleh tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Nur di Air Tiris. Kami beralih untuk penelpon kedua, masih dari telepon. Silakan 0218236543. Ya, halo. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Silakan. Ya, dari Lia Kepri. Ya, silakan Ibu Lia. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ke pertanyaannya. Iya, Ustaz, apa hukumnya seandainya seorang wanita mengikuti kegiatan politikus dengan niat hanya karena lillahi ta'ala, Ustaz, hanya untuk menebar sunnah, Ustaz? Iya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Kepri, silakan Ustaz. Ibu Lia di Iya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, jazakillahu khairan. Maka jawabannya, seorang perempuan, dia dalam melakukan hal apa saja sebenarnya, perbolehkan al-aslu fil asya al-ibah, asal hukum segala sesuatu adalah boleh. Akan tetapi, dia harus melihat beberapa hal. Di antaranya, yaitu seorang perempuan mempunyai kewajiban yang lebih utama, yaitu mengurus suami dan mengurus anak-anaknya. Itu yang akan paling pertama dan paling utama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa an auladihi. Wa mas'ulun 'an sayyidani wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'anhu wa an auladihi. Artinya orang wanita adalah pemimpin, pengurus di rumah suaminya dan juga penanggung atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka ini adalah kewajiban seorang perempuan. Jika dia keluar rumah untuk kegiatan apapun, maka dia harus melakukan ini dahulu dibandingkan yang lain-lain. Dan juga tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban dia yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kami beralih selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Di kesempatan berikut ini ada dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat secara khusus yang disampaikan pada ikhwah kaum muslimin yang mendapati adanya fatwa-fatwa ulama yang berbeda tentang permasalahan pemilihan pemimpin melalui sistem pemilu, terlepas dari adanya kesepakatan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang haram, namun ada di sana fatwa yang membolehkan dan fatwa yang melarang di dalam mengikuti pemilu. Sebagian kaum muslimin ada yang berlebihan di dalam menghadapi hal ini sehingga timbullah adanya saling cela-mencela di dunia maya. Mohon nasihat dan penjelasannya terhadap hal ini. Jazakallahu khairan dari Abu Yusuf di Jakarta. Abu Yusuf di Jakarta. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan di dalam tema kajian tadi atau materi kajian tadi bahwa Islam mengajarkan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghul. Jauhi sifat berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat berlebih-lebihan. Ulama yang membolehkan untuk mengikuti pemilihan dalam mencari pemimpin, mereka tidak berlebih-lebihan dalam memberikan fatwa. Begitulah fatwanya. Maka siapa yang berpendapat, mengambil pendapat fatwa ulama seperti ini, maka dia juga pun tidak boleh berlebih-lebihan dengan melakukan seluruh waktunya hanya untuk itu. Tidak berlebih-lebihan. Ulama ketika ditanya, selesai pertanyaan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya, kami sangat membutuhkan ilmu agama. Kami sangat membutuhkan majelis-majelis ilmu. Kami lebih membutuhkan bagaimana kriteria pemimpin. Kami lebih membutuhkan bagaimana tata cara bernegara yang benar. Kami lebih membutuhkan bagaimana sikap rakyat terhadap pemimpin. Kalau seandainya nanti kita mempunyai pemimpin, ini yang lebih utama. Ya, jangan terlalu menghabiskan karena berdasarkan fatwa tersebut akhirnya semuanya digunakan untuk hal itu. Tidak juga. Begitu juga ikhwah atau kawan-kawan dan ustadz-ustadz yang saya hormati dan sangat saya cintai, mereka mengatakan bahwasanya tidak usah mengikuti pemilihan ini ataupun golput saja, karena ini adalah sistem yang batil, maka tidak akan menghasilkan kecuali sistem yang batil. Maka ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari, terutama kaum muslim, terutama para penuntut ilmu, jangan berlebih-lebihan. Ya, ini adalah masalah istihadiyah yas'u fihi al-khilaf. Masalah istihadiyah bukan pada demokrasinya. Semua kita, ustadz-ustadz ahlus sunnah, bermanhaj salaf, semuanya sepakat bahwasanya demokrasi adalah warisan dari kaum kafir, dan Islam tidak mengenal yang namanya demokrasi, dan demokrasi adalah sesuatu cara pemimpinan yang batil, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Yang terjadi perbedaan pendapat hanya apakah mengikuti dan menganjurkan untuk mengikuti ataupun diam saja. Ini yang terjadi. Kalau sudah tahu akar permasalahan, maka yang saya katakan tadi, dihadapi dengan ilmu agama. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Terutama, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, di antara kita sendiri, di antara ahlu sunnah yang bermana terlalu berlebih-lebihan. Sampai kadang-kadang loyalitas dan disloyalitas atas dasar ini saja. Yang para ulama mereka beristihad di dalamnya, sebagian mengeluarkan fatwa ulama, sebagian mereka juga mengeluarkan fatwa ulama. Dan disinilah kita diuji tentang bagaimana kita menghadapi sebuah perbedaan yang di dalamnya kita bisa berbeda pendapat. Apakah kita langsung seperti orang-orang yang sedikit-sedikit ahli bid'ah, sedikit-sedikit mubtadi', dhal, sesat? Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Kita diajarkan oleh para ulama salaf, tidak semudah itu kita mengeluarkan orang hanya karena dalam perkara ijtihad. Maka saya katakan, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, kita mengetahui bahwa ini pemimpin yang pantas untuk dipilih, ini pemimpin yang tidak pantas untuk dipilih. Yang tidak memilih, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai permasalahan. Apakah kemudian si fulan yang mereka pro untuk memilih dan menganjurkan untuk memilih, kemudian kita keluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah? Maka tidak. Ya, mereka mempunyai fatwa yang mereka bisa amalkan dan didasari dasar-dasar ilmu agama juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan masuk ke dalam trik iblis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa inna syaitan ya'iqat ya'isa an ya'budahul musallum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk orang-orang yang sholat agar menyembahnya. Tidak mungkin. Walakin fitahadish bainakum. Akan tetapi syaitan mempunyai trik memecah belah kalian. Masih banyak tugas kaum muslim, masih banyak tugas para da'i, para ustaz, untuk menjelaskan kepada umat agar umat lebih paham tentang Islamnya. Cukupkan persekentaan di dalam perkara ini, karena ini bukan sesuatu yang harus kita wala dan barak di dalamnya. Kita harus hanya memahami bahwasanya si fulan berbeda pendapat dengan saya pendapatnya ini. Tetapi untuk akar permasalahan, thawabit kita tetap satu bahwasanya ini bukan ajaran Islam. Cuma di sana ada masalah, di sana ada kemaslahatan. Adapun yang berpendapat bahwasanya tidak memilih dan tetap tidak menganjurkan untuk memilih, maka itu hak beliau. Disitulah orang akan berani insaf di dalam sikapnya. Mudah-mudahan yang berbicara pun ini tidak terlalu menyudutkan yang kelompok yang pro, tidak menyudutkan juga kelompok kepada kelompok yang kontra. Jadi hadapi dengan ilmu agama, maka kita akan benar-benar mendapatkan petunjuk dan tidak akan pernah sesat dan sengsara. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Jazakallah Khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa pemimpin baik lahir dari rakyat yang baik pula, sebuah perkara yang ideal. Akan tetapi sampai kapankah kita bisa mendapati kebaikan masyarakat? Bagaimanakah kiat untuk mewujudkan hal tersebut? Karena tidak mungkin bisa mengubah masyarakat untuk baik dalam waktu yang segera. Terima kasih dari Pak Hendro di Jakarta Pusat. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Bapak ibu saudara saudari, kebaikan di situ bukan berarti harus sempurna baiknya, tidak. Tetapi berusaha menjadi baik, kita akan mendapatkan pemimpin yang juga berusaha untuk menjadi baik. Jangan beranggap bahwa nanti semua orang akan menjadi muslim semua, taat semua, tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksiat satu pun. Tidak. Bukankah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ya, ada orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum belum dibagikan, ada kaum munafik. Maka tetapi kita berusaha semaksimal mungkin menjadi sosok muslim yang benar-benar ingin diridhai oleh Allah, maka silakan. Dan maka akhirnya kita mendapatkan pemimpin yang begitu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih Jazakallah Khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kami angkat untuk selanjutnya kembali dari telepon. Kami undang Anda untuk pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati di Bekasi. Silakan Bu Wati. Ya. Tadi Ustaz telah menjelaskan kriteria pemimpin yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu saya sangat yakin dengan itu. Tapi ada sebagian orang yang tidak meyakini itu dan berini dengan ada yang para ustaz yang menginginkan satu golongan dari itu. Salah satu yang mereka ini dan menginginkan satu golongan yang lain, itu bagaimana seperti itu yang menanggapi seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik Ustaz ya? Bisa menyimak dengan baik Ustaz. Mohon diulangi coba. Terlalu jelas. Mohon diulangi coba. Ya. Terlalu jelas. Ya, pertanyaan Ibu Wati terkait dengan penjelasan Ustaz, kriteria pemimpin yang baik dilihat dengan kondisi saat ini di mana ada khilaf dan perbedaan pandangan dari calon pemimpin yang ada saat ini, ada dua pilihan, dan di antara asatidzah ada yang berpendapat atau menilai yang juga berbeda di antara kedua calon pemimpin tersebut. Bagaimana Kak Ustaz memberikan masukan dan penilaian terhadap hal ini? Penilaian terhadap. Jawaban saya adalah bahwa adalah pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istafti qalbak, tanya kepada hati bahwa kita memilih pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah. Karena pemimpin yang takut kepada Allah, maka dia akan amanah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami beralih untuk penelpon berikutnya 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo. Ya, silakan, dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Ibu Lila di Jakarta. Ya, silakan Ibu Lila. Mau tanya sini, Pak Ustaz. Kalau kita mengucapkan salam untuk umat Islam, assalamualaikum warahmatullah. Halo, bagaimana Bu? Suaranya tidak jelas, kami terima. Kalau kita mengucapkan salam ke umat Islam, assalamualaikum warahmatullah. Iya. Apa boleh kita juga mengucapkan salam buat apa agama Hindu gitu? Ya, ke agama lain begitu ya. Baik, terima kasih Bu. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik atas interaksi dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La tabda'ul yahuda bisalam." Janganlah kalian memulai kepada kaum Yahudi ataupun ahlul kitab dengan mengucapkan salam. Akan tetapi, ya, apabila di hadapan kita ada kaum muslim dan juga di sana ada kaum kafir, kaum musyrik, maka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucapkannya dengan ucapan yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena di hadapan kita ada kaum muslim. Dan tidak perlu kita menyebutkan salam-salam yang biasa diucapkan oleh umat-umat lain, karena umat Islam mempunyai tata cara salam sendiri, dan itu lebih berkah dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Lila di Jakarta Pusat. Kami beralih masih dari telepon. Silakan di belakang beliau. Kami masih berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Klender. Dari Bapak siapa? Pak Hari. Pak Hari, silakan Pak Hari. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Kalau kita yakin itu pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan dia berhukum dengan hukum buatan manusia gitu ya, kan masuk kategori kan tidak takwa dan maksiat kepada Allah. Nah kalau kita golput, kita berdosa nggak? Yang pertama. Itu ada yang kedua, istilah pilihlah yang terbaik daripada yang terburuk. Andai kata itu semua buruk, pilihan terbaik, apakah dalam Islam ada nggak aturan pilihan terbaik daripada yang terburuk seperti itu? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan Ustaz. Ya, dalam perkara ijtihadiyah, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila keadaan kaum muslim memang benar-benar harus menggunakan suaranya agar tidak mendapatkan pemimpin yang kafir, yang buruk, yang zalim, maka pada saat itu dia menggunakannya. Ya, maka pada saat itu dia menggunakannya. Jadi dilihat maslahatnya. Perkara golput tersebut dilihat maslahatnya. Ad-din mabniyun al-maslahah. Agama dibangun di atas maslahat. Kebaikan-kebaikan kaum muslim, mana kebaikan yang paling bagus untuk kaum muslim, itu yang diambil. Wallahu a'lam. Adapun perkara apa tadi yang kedua? Tentang kaidah pilih yang terbaik dari yang terburuk, apakah ada? Atau mungkin ada kaidah lain? Ada. Beberapa kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, yaitu akhafud dararain, mengambil ketika bi akhafud dararain, mengambil mana yang paling ringan buruknya. Jika ada dua pilihan, apapun itu, bukan hanya sekedar memilih pemimpin, akan tetapi apapun itu, maka mana yang paling ringan buruknya, itu yang kita ambil. Ya, kalau seandainya dua-duanya buruk, kalau seandainya yang satu baik dan yang satu buruk, maka kita mengambil tentunya yang baik. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al Ustaz. Kita beralih untuk selanjutnya penelpon di 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Halo. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bu? Ya, dari Julia Ustaz, dari Kepri. Silakan Ibu. Ya Ustaz, ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke inti pertanyaan Bu. Apakah ada fatwa ulama? Iya. Terhadap sikap muslim yang golput, sedangkan orang-orang kafir sangat semangat mengikuti pemilihan pemilu presiden nanti Ustaz. Dan yeah, mungkin nanti akibatnya akan negara kita akan dikuasai oleh orang kafir. Jadi bagaimana sikap kita Ustaz untuk agar negara kita tidak dikuasai oleh kafir? Karena saya lihat kebanyakan yang muslim ini memilih untuk golput Ustaz, apalagi yang sunnah-sunnah. Baik, terima kasih Ibu interaksinya. Jazakallahu khairan. Nah, baik, silakan Ustaz. Saya hanya bisa mengatakan intan surullah yang surku. Jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berbaik sangka sambil berusaha? Ya, jangan terlalu berburuk sangka. Kita berbaik sangka kepada Allah sambil berusaha. Mana langkah yang harus, yang paling baik untuk diambil dengan maslahat yang ada. Maka Yang pertama saya katakan kepada pertanyaan ini, jangan kita terlalu bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolonglah agama Allah dan menolong agama Allah dengan berbagai macam cara. Niscaya Allah akan menolong agama kita. Bukankah yang ditakutkan selama ini kita akan dikalahkan oleh orang kafir, dikuasai oleh orang kafir, kemudian dizalimi oleh orang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kafir mungkin. Maka tolong agama Allah. Dalam kajian tadi, itu jawabannya. Tolong agama Allah. Tegakkan tauhid. Didikan sholat, bayar zakat, taati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menjanjikan, kalian akan menjadi adik kuasa di bumi. Nah, makanya saya katakan, hadapi dengan ilmu, bukan dengan akal manusia. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kami masih angkat untuk penelpon berikutnya 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Pak? Dari Duren Sawit. Ya, silakan Pak. Ini agak di luar jalur ya. Saya mau nanya nih. Di Roja saya pernah dengar ada dua pendapat. Saya kan tinggal di daerah yang banyak pelaku-pelaku bid'ahnya gitu. Nah, yang ustaz yang satu bilang kita harus mencari untuk sholat berjamaah, untuk sholat dan kajian-kajian ke masjid yang sunnah walaupun jauh. Tapi ada ustaz yang lain yang bilang kita tetap harus sholat wajib berjamaah di daerah itu gitu. Jadi kita malam kita tidak diperbolehkan untuk sholat jauh-jauh gitu, harus tetap di daerah sekitar situ. Yeah. Tapi yang satu ustaz bilang kalau kamu tidak mampu untuk merubah mereka, kamu harus mencari masjid walaupun jauh, tapi yang sunnah gitu. Dalam kondisi tertentu mungkin ada penjelasan yang lebih detail Pak ya masalah ini. Baik, terima kasih untuk Bapak di Duren Sawit atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang salat berjamaah, maka kita dianjurkan untuk salat di masjid yang dikumandangkan azan di sana. Otomatis azan yang kita dengar otomatis yang paling dekat. Adapun di sana ada kondisi-kondisi yang kita kadang mencari masjid yang lebih jauh karena satu dan lain hal sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Jadi seperti yang saya katakan, mana maslahat yang lebih baik kebaikannya untuk di seorang muslim pada saat itu yang dikerjakan. Allahu a'lam. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Duren Sawit, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon dan untuk melalui pesan singkat. Kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang belum bisa kami ajukan karena masalah teknis, dan kami coba sapa untuk penanya selanjutnya di 0218236543. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Bu? Saya Ibu Rani dari Balikpapan. Iya, silakan. Mohon maaf dikecilkan volume televisinya Bu ya, ada sedikit feedback Ibu. Silakan Bu. Iya, ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya nih Ustaz tentang masalah kita memilih pemimpin saat ini. Berkaitan dengan sekarang kita lagi memilih presiden. Sebelumnya seperti pemilihan anggota dewan, apabila dikatakan oleh sebagian pendakwah-pendakwah, apabila umat muslim tidak ikut andil dalam pemilihan itu, maka kita tidak bisa mencegah kemungkaran. Sehingga orang-orang yang memilih, orang-orang yang tidak berkompeten di dalam agama. Sehingga kita akhirnya punya pemimpin yang memproduk undang-undang yang akhirnya bertolak belakang atau tidak sesuai dengan akidah. Bagaimana terus tanggung jawab kita sebagai seorang muslim sehingga kita tidak ikut andil dalam pemilihan itu. Baik. Sehingga kita tidak digolongkan kepada orang yang mencegah kepada kemungkaran. Baik. Demikian Ustaz. Terima kasih. Saya mohon petunjuk dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih atas semangatnya Ibu yang telah menginginkan untuk umat Islam dan agama Islam ini tetap di bumi Indonesia ini, dan juga seperti yang saya katakan tadi, apabila seorang muslim yang memimpin, maka kaum muslim akan sejahtera dan pantang untuk kaum kafir dizalimi. Karena begitulah Islam mengajarkan agar selalu berbuat adil, bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak, orang-orang yang kafir pun. Nah, maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawaban saya adalah tetap seperti yang saya katakan tadi, in tansulullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong agama kalian. Dan menolong agama Allah yang paling utama adalah dengan menolong dengan cara tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendirikan rukun-rukun Islam, membayar, mendirikan salat, membayar zakat, dan yang lain-lainnya, dari menolong-nolong agama Allah yang dengan cara menegakkan agamanya, berdakwah pada agama Islam, dan memusuhi atau berjihad kepada terhadap musuh-musuh Islam. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang muslih, yang saleh pada dirinya dan muslih memberikan kesalehan kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu kita perbaiki diri kita, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki muamalah kita, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang saleh dan muslih. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih sekalian Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kami beralih untuk selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya terkait bagaimanakah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nanti siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan. Penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari para ustaz, dari para pendai yang bermanhaj salaf, yang berafiliasi kepada manhaj salaf, bahwasanya kita harus mengajarkan kepada umat, siapapun yang nanti memimpin negara ini, mereka adalah seorang muslim, dan dia adalah seorang muslim, maka salah satu kiat dan salah satu akidah dasar yang diajarkan di dalam Islam dan merupakan manhaj yang terkuat, manhaj salaf, yaitu as-sam'u wat-tha'ah li waliyil amr. Artinya tunduk patuh kepada pemimpin yang sah, yang sudah ditetapkan oleh keputusan yang sah. Kita harus tunduk patuh, meskipun caranya kita semua yang berafiliasi kepada manhaj salaf mengatakan bahwasanya demokrasi bukan Islam, dan itu adalah akidah, tidak sembarangan, tidak boleh lekang dengan waktu, tidak boleh putus selama haid masih di kandung badan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan pemimpin yang sah dengan keputusan yang sah, maka kita harus taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Telah tidak memerintahkan kepada maksiat. Dalam hadis riwayat Bukhari, ta'ata ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan alaikum ta'ah, hendaknya kalian tunduk patuh, wa in ta'ammara kum 'abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari negeri Habasyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami undang untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Nah, silakan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Pak Eko Bengkulu, Pak. Dari Pak Eko di Bengkulu, silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Mas, ini di luar tema, Pak. Ya, silakan Pak Eko. Ini saya tengah sudah biasa melaksanakan puasa Daud. Iya. Atau puasa yang dalam satu bulan itu setengah bulan di tanggal 13, 14, 15. Iya, iya, iya. Bagaimana puasa tersebut kalau terdapat kedapatan hari Sabtu? baik yang puasa Daud atau puasa yang 3/14 lima ya. Baik. Terima kasih Pak Eko di Bengkulu, interaksinya 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terkait dengan puasa Daud dan Ayyamul Bid berkaitan di atau bertepatan dengan hari Sabtu Ustaz, bagaimana hukumnya? Bertepatan dengan hari Sabtu Ustaz, bagaimana hukumnya? Ya, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala melemahkan hadis larangan berpuasa hari Sabtu. Ya. Beliau mengatakan hadithun dhaif muttaribun syadzun, adalah hadis yang lemah, goncang dan syadz. Maka wallahu a'lam Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa seorang berpuasa hari Sabtu tidak mengapa, baik secara sendirian ataupun ditemani dengan hari sebelumnya, hari Jumat ataupun hari setelahnya. Ya, apabila seseorang mendapati puasa-puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa 13, 14, 15 di hari, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tidak mengapa. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Utama lagi kalau puasa Daud, dan ini salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, bahwa hari Sabtu tidak mengapa seseorang berpuasa kalau seandainya dia puasa Daud, yaitu puasa hari puasa sehari tidak puasa, pas giliran sedang berpuasa itu adalah hari Sabtu, maka tidak mengapa, karena dia dalam rangka bukan berpuasanya hari Sabtunya, akan tetapi berpuasanya karena puasa cara gaya Nabi Daudnya. Wallahu a'lam. Nah, belum selesai lagi. Nah, begitu sebenernya juga hari Arafah, kata beliau. Kalau seandainya hari Arafah bertepatan dengan hari Sabtu, maka tidak mengapa seseorang berpuasa hari Sabtu. Di samping hadisnya, sebagian ulama mengatakan lemah tadi, juga ya, bahwa kita berpuasa hari Sabtu bukan karena Sabtunya, tetapi juga karena hari Arafahnya. Nah, sedangkan kalau ingin diperlebar lagi, berpuasa hari Jumat, maka di sana ada larangan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang dari istrinya, bahwasanya istrinya menyatakan pada hari Jumat tersebut istrinya berkata beliau berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, akunti sumti ans, apakah engkau berpuasa kemarin? Kemudian sang istri menjawab, la. Kemudian aturidina antasumi ghadan, apakah kamu ingin berpuasa besok hari, yaitu Sabtu? Maka beliau mengatakan, la fa'aftiri, maka berbukalah. Hanya dilarang berpuasa hari Jumat secara sendirian. Ya, maka ada riwayat, janganlah kalian sekali-kali berpuasa hari Jumat kecuali berpuasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taqussu yawma jum'ati dari Jumat biqiyamin wasu biqiyam min bainil layali. Janganlah kalian berpuasa hari Jumat ataupun malam Jumat dengan ibadah sesuatu apapun. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau seandainya berkenaan puasa tersebut hari Arafah atau hari Jumat tersebut hari Arafah, maka silakan berpuasa hari Arafah. Ya, silakan berpuasa hari Arafah, karena kita berpuasanya bukan karena Jumatnya, tetapi karena hari Arafahnya. Wallahu a'lam. Nah, Arafahnya. Wallahu. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas tambahan jawaban yang bermanfaat yang telah saya sampaikan. Demikian untuk Pak Eko, semoga bermanfaat. Kita masih mempunyai kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan, dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Silakan. Dari Ibu Rohani di Medan. Silakan Ibu Rohani, ke pertanyaannya. Iya, ini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya di Indonesia ini kan, karena kita meminjam uang untuk modal di bank. Ya, bank itu bank ini Ustaz, bank apa namanya, bank syariah. Apakah tidak masuk kategori riba Ustaz? Dan yang kedua, bolehkah kita mengikuti asuransi kesehatan Ustaz? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih interaksinya untuk ibu yang di Medan. Ini pertanyaan terkait muamalah. Bagaimana Ustaz, ada penjelasan dari Al-Ustaz terkait hal ini? Kan pinjam meminjam atau syaratnya adalah tidak ada untuk diambil keuntungan padanya. Terus para ulama mengatakan seperti perkataan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka dia adalah riba. Maka dia adalah apa? Riba. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apapun nama dan keuangan yang kita pinjam, apakah itu bank konvensional, apakah itu bank syariah, ataukah itu bank islami, atau bank apa saja, selama pinjam meminjamnya ditarik darinya keuntungan. Kalau kita pinjam 1 juta maka kita akan bayar 1,5 juta, atau kalau kita kita minjam 10 juta kita akan bayar 11 juta atau yang semisalnya, maka itu adalah sebuah riba. Ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan tidak ada kata, Ustaz, tidak ada lagi cara kecuali dengan meminjam modal di bank, dan banknya ini syariah. Maka kita katakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa meskipun dia kata bernama, berlabel syariah, tetapi jika prakteknya masih terdapat riba, maka tetap riba. Ya, meskipun tellernya pakai jilbab, pakai peci, baju koko, ataupun istilahnya memakai istilah-istilah Islam, mudharaba, murabaha, ya, kemudian apa namanya, wadi'ah, atau apa saja istilah-istilah yang dipakai dalam istilah-istilah ekonomi, perekonomian Islam, tetapi ketika apa yang dilakukan dan apa yang terjadi tidak mengeluarkan dari riba, tetap saja dinamakan riba, ya, tetap saja dinamakan riba, dan tidak ada alasan seperti yang saya katakan tadi. Tidak dibenarkan alasannya karena kepepet untuk nyari modal. Karena bisa kita mencari solusi yang lain selain kita meminjam uang di bank ribawi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Pertanyaan dari ibu yang di Medan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz untuk perjumpaan kita hingga siang hari ini. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Nah, silakan Ustaz. Bisa sampaikan? Nah, silakan. Iya. Kesimpulan hanya sebatas sebuah nasihat, bahwa ambillah nasihat dari seorang muslim yang menginginkan kebaikan bagi muslim lainnya, terutama kawan-kawan saya, para penuntut ilmu, dan juga para ustadz, para pendakwah, dan juga kaum muslim seluruhnya yang berafiliasi ke manhaj salaf. Maka hadapi pemilihan presiden dan wakil presiden ini dengan ilmu agama. Kita akan mendapati jawaban yang sangat mudah dan gamblang. Mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang saleh, amanah, bertanggung jawab, dan lebih mementingkan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.